Terus, kamu masih nungguin dia? Ya, gimana ya? Habisnya dia bilang dia janji sama aku. Kehadiran dirimu, kedatangan cintaku, mengapa tak kunjung tiba? Dan ku dengar cerita kau berdua dengannya. Oh, di manakah janji indah itu yang dulu kau ungkapkan? Terbagi yang lain, bila memang kau ingkari, takkan ku menanti. Arsi, kalau misalnya aku lagi sendirian, Kak Arsi bakal jagain aku nggak? Jagain lah, tapi kenapa dijaga? Emangnya bakal ada yang nyulik kamu? Mungkin